أحدثها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan pada kajian yang biasa, yakni membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan adab wal akhlak dalam kitab Bulughul Maram, maka pada hari ini, sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa kita telah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka berkaitan dengan ini ada beberapa kalimat yang ingin dibacakan. Kalimat Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, yakni pada pertemuan yang ke-24 beliau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan al-hasu ala ziyadatil ijtihadi fil a'malis salihah fil 'ashril akhir min Ramadan. Anjuran untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beramal saleh fil 'ashril akhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala sa'ir syuhur. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kelebihan, keutamaan pada bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya. Wa khassal ashral awakhira bi'azimil ujur. Dan juga yang telah mengkhususkan 10 hari terakhir dengan ganjaran-ganjaran yang sangat luar biasa besarnya. Hatha ala takhsisil ashril awakhir bimazid ijtihadin fil ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan berkenaan dengan dikhususkannya 10 hari terakhir ini dengan menambah kesungguh-sungguhan fil ibadati dalam amalan-amalan ibadah. Li'annaha khitamus syahr, karena 10 hari terakhir ini adalah merupakan hari-hari yang menutup bulan Ramadan. Wal a'malu bil khawatim, sementara amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asy-Syaikh mengatakan, ayyuhal muslimuna, innakum fi 'ashrin mubarakatin hiya al-'ashrul awakhir min syahri Ramadan. Sesungguhnya kalian sekarang berada di 10 hari yang diberkahi, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ja'alaha Allah musiman li'itaqi minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hari-hari tersebut sebagai musimnya seseorang dibebaskan dari an-nar, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah mengkhususkan 10 hari terakhir ini dengan menambah kesungguh-sungguhan beliau dalam beramal lebih dari sebelumnya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan ibadah. Sebagaimana dikutip dalam sebuah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada hari tersebut. Dikatakan dalam hadis tersebut, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairiha, tidak biasa seperti biasanya. Artinya tidak seperti kesungguh-sungguhan beliau di selain 10 hari bulan Ramadan. Berarti pada hari-hari ini beliau sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idha dakhala al-ashru, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila 10 hari terakhir itu sudah masuk, ahyal layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mizar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam tersebut, membangunkan istri-istrinya, dan beliau bersungguh-sungguh dalam menghadapi 10 hari terakhir pada bulan Ramadan tersebut. وهذا شامل للاجتهاد في القراءة والصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك. Dan kesungguh-sungguhan ini mencakup dalam beberapa hal, apakah dalam membaca Al-Quran, melaksanakan sholat yang wajibnya, yang sunnahnya, berzikir, bersedekah, dan yang lain sebagainya. Wa kana alaihi salatu wassalam yatafarraghu fi hadhihi al-ashri li tilkal a'mal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul meluangkan waktu di 10 hari terakhir ini untuk amalan-amalan tersebut. Fayanbaghi laka ayyuhal muslim al-iqtida'u bi nabiyyika. Maka sudah sepantasnya wahai muslim kita beriqtida' mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ini. Fatatafarragu min a'malid dunya, dalam bentuk engkau betul-betul mengosongkan dari amalan-amalan dunia, au tukhaffifu minha, atau sedikitnya engkau meringankan, artinya mengurangi kesibukan-kesibukan dunia, lituwaffira waqtan lil istighali bitta'ah fi hadhihi al-'ashri al-mubarakah, agar menggunakan seluruh waktu-waktu tersebut untuk menyibukkan diri dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada 10 hari terakhir yang diberkahi ini. Karena ini adalah merupakan hari yang Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mengistimewakan dari hari-hari yang lainnya. Di antara keistimewaan-keistimewaan pada hari ini adalah al-ijtihadu fi qiyamil lail. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan qiyamul lail, melamakkan sholat, melamakkan qiyam, juga lama dalam ruku, lama dalam sujud, panjang dalam bacaan, membangunkan keluarga, anak-anak, agar mereka semuanya turut serta bersama kaum muslimin dalam menampakkan syiar-syiar pada 10 hari terakhir ini. Wa yashtariku fil ajri wa yatarabbau ala al-ibadah. Juga agar mereka mendapatkan pahala dan terdidik di atas amalan-amalan ibadah. Wa qad ghafala katsirun minan nasi an auladihim. Banyak sekali manusia, orang-orang yang mereka lalai terhadap anak-anaknya sendiri. Fatarakuhum yahimuna fi syawari' wa yasharuna lil'abi was-safah. Mereka membiarkan anak-anaknya bermain-main di jalanan, begadang untuk perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang penuh dengan sia-sia. Wala yahtarimuna hadhihi al-layali, mereka membiarkan anak-anaknya tidak menghormati malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Wala takunu laha manzilatun fi nufusihim, sampai-sampai mereka tidak mempunyai sedikit pun dalam diri mereka perhatian, ya, sehingga malam-malam itu tidak ada nilainya, tidak ada manzilah pada jiwa-jiwa mereka. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, biasa-biasa saja. Tidak merasakan adanya sesuatu yang lebih dari hari-hari sebelumnya. Wahada min su'i tarbiyah. Tentu saja ini kata Syekh adalah merupakan pendidikan yang jelek dari orang tua terhadap anak-anaknya yang tidak menanamkan pada diri-diri mereka tentang manzilah, kedudukan, pentingnya malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Mereka membiarkan anak-anaknya beraktivitas dengan aktivitas-aktivitasnya sendiri yang tidak penting. Wa innahu laminal hurmanil wadih wal khusranil mubin an ta'tiya hadhihi layali wa tantahi wa kathirun minan nasi fi ghaflatin mu'ridun. Dan sungguh kemiskinan yang jelas, kerugian yang nyata ketika malam-malam ini datang kemudian berakhir, sementara kebanyakan manusia lalai berpaling dari keutamaan-keutamaan yang ada pada malam-malam tersebut. La yahtamuna laha, tidak sedikit pun menaruh perhatian terhadap malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Wala yastafiduna minha, tidak mengambil faedah dari malam-malam yang penuh dengan berkah ini. Yasharuna al-laila kullahu aw mu'dhamahu fima la faedata fihi aw fihi faedatun mahduda yumkinu husuluhum 'alayha fi waqtin akhar. Mereka terbangun, terjaga, bergadang di malam itu sepenuhnya atau sebagian besar malam-malam itu mereka pun tidak tidur untuk perkara-perkara yang tidak ada nilainya atau untuk perkara-perkara yang terbatas manfaatnya, di mana manfaat tersebut sebetulnya bisa dia dapatkan pada malam-malam yang lain, pada waktu yang lain selain malam-malam atau waktu-waktu yang terakhir di bulan ini. Wa yu'attiluna hadhihi al-layali 'amma khussisat lahu, bahkan mereka menyia-nyiakan malam-malam tersebut. Mereka merusak dan menghilangkan kehususan-kehususan malam tersebut. Fa idza jaa waqtul qiyami namu wa fawwatu 'ala anfusihim khairan katsira. Jika telah datang waktu untuk qiyam, untuk melaksanakan salat malam, mereka malah tidur pada malam-malam ini, sehingga hilang kebaikan yang banyak untuk diri-diri mereka. La'allahum la yudrikunahu fi 'amin akhar. Padahal boleh jadi mereka tidak akan mendapatkan malam-malam itu pada tahun-tahun berikutnya. Waqad hammalu anfusahum wa ahlihim wa auladahum awzaran thaqilatan lam yufakkiru fi su'i 'aqibatiha. Mereka sungguh telah menanggung beban diri-diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, menanggung dosa-dosa yang sangat besar dan tidak berpikir akan jelek dari akibatnya. Wa qad yaqulu ba'duhum, mungkin ada sebagian yang mengatakan, inna hadzal qiyam nafilah, qiyam kan hukumnya juga sunnah. Wa ana yakfini al-muhafadzatu 'alal faraid, saya cukupkan saja untuk menjaga yang wajib-wajibnya. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمثال هؤلاء, sebagai jawabannya untuk orang-orang yang berkata seperti itu adalah ucapan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, balagani an qaumin yaqulun, telah sampai kepadaku kaum yang mengatakan, in addainal faraida lam nubali an nazdada, jika seandainya kami telah melaksanakan yang fardu, maka kami tidak usah memperhatikan yang lainnya. Wala umri, maka demi umurku, kata Aisyah radhiyallahu anha, la yas'aluhumullahu illa amma afturadu alaihim. Memang Allah subhanahu wa ta'ala betul tidak akan bertanya kepada mereka kecuali yang diwajibkan kepada mereka. Walakinnahum qaumun yukhti'una bil-laili wan-nahar, akan tetapi mereka adalah kaum yang selalu melakukan kesalahan di siang hari dan malam harinya. Wallahi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, Padahal beliau adalah orang yang terpilih di antara sekian manusia yang ada untuk menjadi khalilullah, untuk menjadi penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Apakah dari kalangan manusia ataukah jin? Dan beliau adalah orang yang telah diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah keluar kata-kata yang sebagaimana didengar dari sebagian manusia yang lainnya. Kemudian di antara khasais yang ada pada malam-malam ini adalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf adalah merupakan ibadah yang luar biasa kedudukannya berkaitan dengan ibadah saum dan berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berkaitan dengan saum menutup dengan amalan ibadah yang disebut dengan i'tikaf ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-i'tikaf lughatan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, secara bahasa i'tikaf itu adalah luzumus syai'i wal mukthu 'indah. Menetapi sesuatu, itu i'tikaf. Sementara secara istilah, kata beliau adalah luzumul masjid li ta'atillah. Diam, tetap di masjid untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf adalah merupakan sunnah dan merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ditunjang ibadah ini dengan Al-Kitab, Al-Qur'an, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. I'tikaf adalah merupakan syariat-syariat yang ada sejak zaman dahulu. Dalam i'tikaf ini kata Syekh, taqarrubun ilallahi ta'ala bil mukthi fi baitin min buyutillah. Ada upaya untuk senantiasa mendekatkan diri secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diam, duduk tinggal di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa habsun linnafsi ala ibadatillah. Juga dalam i'tikaf ini ada upaya untuk menahan jiwa, menahan diri untuk betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan dirinya, dia jaga dirinya dari aktivitas-aktivitas yang lain selain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafarrugh. Dia betul-betul mengosongkan waktunya untuk urusan-urusan dunia. Wa qat'un lil 'ala'iq 'anil khala'iq lil ittisali bil khaliq. Juga i'tikaf ini adalah upaya untuk memutus hubungan sementara dengan makhluk agar dia bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Wa ikhla'un lil qalbi minasy syawaghil 'an dzikrillah. Juga dalam i'tikaf ini adalah ada upaya untuk betul-betul mengosongkan hati dari segala macam kesibukan yang akan menghalangi seseorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya seseorang ketika dia telah bercampur dengan urusan-urusan dunia, maka tidak terelakkan lagi hatinya sudah dipenuhi dengan urusan-urusan tersebut dan dia lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattafarrughu bil ibadatillah bitafakkuri wadh-dhikri wa qira'atil Qur'an wassalati wad-du'a wat-taubah wal-istighfar. Juga i'tikaf ini adalah upaya untuk betul-betul kita meluangkan waktu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur, berzikir, membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat, berdoa, bertaubat, beristighfar. Inilah hal-hal yang ada dalam ibadah yang disebut dengan al-i'tikaf sebagai kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Wal i'tikafu masnunun kullu waqtin. Dan sebenarnya i'tikaf ini disunnahkan setiap waktu, tidak hanya pada bulan Ramadan. Walakinnahu fi Ramadana akadu. Akan tetapi ibadah i'tikaf di bulan Ramadan ini lebih kuat lagi. Lifi'lihi alaihi salatu wassalam wa mudawamatihi alaihi. Sebagai ciri kekhususan juga ibadah ini untuk bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan beliau senantiasa mendawamkannya, menjaga ibadah ini sampai beliau wafat. Di dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Wa qad i'takafa azwajuhu radhiyallahu anhunna ma'ahu wa ba'dahu. Bahkan istri-istrinya selalu melaksanakan i'tikaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fafi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, di dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istrinya, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, wa i'takafna ma'ahu. Juga beliau juga mereka beriktikaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastatarna bil akhbiyah. Dan mereka kalau beriktikaf menutup dirinya dengan tenda-tenda atau kemah-kemah yang sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu membuatnya untuk istri beliau ketika hendak beriktikaf. Wa afdalul i'tikafi fi Ramadhana al-i'tikafu fil 'ashril awakhir. Dan seutama-utamanya ibadah i'tikaf pada bulan Ramadan adalah beri'tikaf di 10 hari terakhir. Liannahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi ila wafatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu membiasakan i'tikaf ini sampai beliau meninggal. Berdasarkan perkataan Aisyah tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna al-'ashra al-awakhir arja li taharri lailatul qadar. Juga dikarenakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini lebih diharapkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Syekh mengatakan, wal i'tikafu 'amalun wa 'ibadatun la yasihhu illa bi syurut. Dan i'tikaf ini adalah amalan ibadah yang tidak sah kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah an-niyyah. Tentunya diniatkan untuk ibadah i'tikaf. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, an yakuna fi masjidin. I'tikaf itu dilakukan di masjid. Liqalihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa antum wa antum aakifuna fil masajid. Fa wasafa al-mu'takifa bi kauni fil masjid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang i'tikaf itu keberadaannya di masjid. Falau shahha fi ghairihi lam yahtass tahrimul mubasharah fihi. Kalau seandainya boleh di selain masjid, maka tidak akan dikhususkan pengharaman bercumbu dengan istri-istri di situ. Nah, idh hiya muharramatun fil i'tikafi mutlaqan. Karena al-mubasyarah atau berhubungan dengan istri-istri itu adalah diharamkan ketika i'tikaf secara mutlak. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallama, juga dalil yang lainnya, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ya'takifu fi masjidihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikafnya di masjid beliau. Wa fi'luhu kharaja bayanan lil masyru'. Dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam itu muncul untuk menjelaskan tentang sesuatu yang disyariatkan. I'tikaf disyariatkan di masjid sebagaimana dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalitsu an yakuna al-masjid alladhi i'takafa fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Masjid yang dipakai untuk beriktikaf adalah masjid yang ditegakkan di situ salat berjamaah. Lima rawa Abu Dawud an Aisyah. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, wala i'tikafa illa fi masjid jama'atin. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang di situ ditegakkan salat berjamaah. Walianna al-i'tikafa fi ghairi al-masjid alladhi tuqamu fihi al-jama'ah yuaddi imma ila tarkil jama'ah wa imma ila takarruri khurujil mu'takif katsiran. Ma imkani at-taharruzi min dhalika wa huwa munafin lil-i'tikaf. Dan karena sesungguhnya i'tikaf di selain masjid atau di masjid yang tidak ditegakkan di situ salat berjamaah, ini akan menimbulkan mungkin dia tidak berjamaah salatnya, atau menimbulkan hal banyak keluar seorang yang i'tikaf padahal dia bisa menjaga dari hal yang seperti ini. Sementara keluar dari tempat i'tikaf ini munafin lil i'tikaf, membatalkan i'tikaf jika tidak ada kebutuhan yang diperlukan. Wala yajuzu lil mu'takif al khuruj min mu'takafihi. Dan tidak boleh orang yang i'tikaf itu keluar dari tempatnya illa lima labudda minhu, kecuali untuk hal yang memang harus dia keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak masuk rumahnya ketika i'tikaf illa li hajatil insan, kecuali karena ada kebutuhan yang manusiawi seperti untuk makan atau untuk buang hajat dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan hajatul insan. Juga seorang yang sedang i'tikaf la ya'udu maridon, dia tidak diperbolehkan untuk menjenguk orang yang sakit. Wala yashhadu janazatan, tidak juga dia bertakziah hadir di jenazah. Illa in kana qad ishtarata dhalika fi ibtida' i'tikafihi, kecuali kalau memang ada yang meminta secara khusus ketika di awal dia mau melaksanakan i'tikaf. Wa yahrumu 'alal mu'takif mubasharatu zawjatihi. Juga haram untuk yang sedang beriktikaf sementara dia sudah menikah untuk bergaul dengan istrinya, liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kalian tidak boleh bermubasyarah dengan istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Ai madumtum 'akifin, selama kamu beriktikaf. Wa yustahabbu istighaluhu bi dzikrillah min salatin wa qira'atin wa dzikrin. Wajtinabi ma la ya'nihi. Juga dianjurkan sekali untuk yang sedang i'tikaf dia menyibukkan dirinya dengan zikrullah. Tidak menyibukkan dengan orderan, apalagi bawa HP, dihidupkan WA-nya. Ada order, kemudian bilang istrinya, "Tolong ini siapkan, nanti akan dikirimkan. Saya nanti mau." Wah, itu terganggu sudah. Nah, jadi dianjurkan sekali dia menyibukkan diri dengan zikrullah ketika i'tikaf. Seperti sholat, qiraatul Qur'an, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Juga menjauhi perkara-perkara yang tidak penting untuk dirinya, untuk akhiratnya. Karena seseorang yang sudah meniatkan untuk i'tikaf, berarti dia sudah meluangkan waktunya untuk akhirat, untuk akhiratnya. Maka dia tinggalkan yang tidak berguna untuk akhirat. Dia betul-betul melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk kebutuhannya di akhirat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang itu adalah dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak perlu untuk agamanya, untuk akhiratnya. Walahu an yatahaddatsa ma'a man ya'tihi ma lam yakthur. Kemudian juga boleh yang itikaf untuk ngobrol, bercakap-cakap dengan orang-orang yang datang kepadanya, yang berkunjung kepadanya, selama tidak banyak banyak obrolannya. Wala ba'sa an yatanadzafa wa yatatayyaba. Dan juga dia tidak mengapa jika dia mau membersihkan dirinya kemudian memakai wangi-wangian. Walahu al-khuruju lima labudda minhu, boleh juga dia keluar, yakni yang sedang i'tikaf, untuk sesuatu keperluan yang memang harus dia penuhi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-baita illa li hajatil insan. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang demikian. Falahu an yakhruja li qada'il hajah wa at-taharah al-wajibah wa ihdari at-ta'am wa syarab idza lam yakun lahu man ya'ti bihima. Dia boleh untuk keluar ya, untuk qada'ul hajah, untuk bersuci, untuk menghadirkan makanan atau minuman apabila memang tidak ada yang menyediakan. Gitu yang iktikaf, dia harus berbuka kemudian cari makan, itu boleh asal tidak menambah dengan hal-hal yang la ya'ni, tidak berguna untuknya. Hadha huwal iktikaful masyru', inilah iktikaf sebagaimana disyaratkan oleh Islam. Wa hadhihi ba'du ahkamihi, dan beberapa hukum yang terkait dengan i'tikaf. Naam, sebagai kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal yang lebih utama lagi dilakukan pada bulan Ramadan ini. Kemudian di antara hal-hal yang dikhususkan yang termasuk kekhususan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, dan di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah malam-malam yang diharapkan sekali kita menemukan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Qur'an, fi lailatil qadar al-mubarakah, pada malam Al-Qadar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kathiratil khairat, malam yang sungguh banyak sekali kebaikan-kebaikan di satu malam tersebut. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah di Ramadan, pada bulan Ramadan. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami telah memperingatkan, yakni memperingatkan manusia, bima yanfa'uhum wa yadurruhum, terhadap hal-hal yang berguna untuk mereka dan hal-hal yang membahayakan mereka, yaitu dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya agar Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada mereka, yakni kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Serta pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan dan merinci apa yang sudah ada pada Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada al-katabah minal malaikah, kepada para pencatat dari kalangan malaikat, setiap perkara-perkara yang sudah ditentukan, ajalnya, rizkinya pada tahun tersebut. Wa ghair dzalika mimma yakunu fiha ila akhiriha. Dan yang lain-lain sebagainya yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan terjadi pada tahun tersebut. Juga dalam surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana pada malam itu malaikat turun. Turun ya, para malaikat dengan Jibril alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala membawa setiap perkara yang telah ditentukan pada tahun tersebut. Malam itu adalah malam yang penuh dengan keamanan, malam yang tidak ada sedikit pun kejelekan-kejelekan sampai terbitnya fajar. Satu malam yang ada di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Wa hiya fi syahrin fi syahri Ramadan al-mubarak. Dan tentunya malam itu terjadi pada bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa turja fil 'ashr al-awakhir. Dan malam itu sangat diharapkan sekali datangnya di hari-hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharrau, yani carilah, investigasi, betul-betul diharapkan, dicari, ditunggu. Nah, hari tersebut atau malam tersebut ya, pada 10 hari terakhir min Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fayanbaghi al-ijtihadu fi kulli layalil 'ashri talaban li hadhihi al-lailah. Maka sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh di setiap malam-malam pada 10 harinya ya, karena mencari satu malam tersebut, yakni malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, bukan karena kebiasaan. Wah, sekarang biasa sudah 10, susun rencana. Ngadain kegiatan, ya. Nah, sudah seperti itu, acaranya macam-macam. Nah, tetapi jika qiyam Lailatul Qadar menghidupkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa akhbara ta'ala annaha khairun min alfi syahr. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasannya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Dinamakan Lailatul Qadar li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menentukan pada malam tersebut sesuatu yang terjadi pada tahun itu. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi kita bacakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim wa huwa at-taqdiru sanawi. Dan ini adalah merupakan penentuan tahunan, sementara penentuan yang khusus yang sudah tetap, yang secara yang secara umum ini adalah telah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika 50 tahun atau 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sebagaimana sahat bidzalikal hadis, diterangkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga ada yang mengatakan bahwasanya dinamakan dengan Lailatul Qadar karena memang kedudukannya yang sangat luar biasa, kemuliaannya yang sangat tinggi. Dan makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, khairun min alfi syahr, artinya adalah qiyamuha wal amal fiha khairun min al amal fi alfi syahrin khaliyah minha. Kita melaksanakan qiyamul lail atau kita beramal dengan berbagai amalan-amalan ibadah pada satu malam itu lebih baik dibanding dengan amalan yang kita lakukan pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Wa talabuha fi awtaril ashri akad, dan mengharapkan kedatangan Lailatul Qadar di malam-malam yang witir ini pun adalah merupakan perkara yang lebih kuat. Karena berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubuha fil ashril awakhir. Cari malam tersebut. Tunggu malam tersebut di 10 hari terakhir. Fi thalathin yabqin au sab'in yabqin au tis'in yabqin. Yani pada 23, 27, 29. Wa lailatu sab'in wa 20 arjaha. Dan malam yang ke-27 ini adalah merupakan pendapat yang lebih kuat diharapkan adanya malam Lailatul Qadar di malam tersebut liqauli katsirin minas sahabah, berdasarkan pendapat kebanyakan dari kalangan sahabat bahwasanya Lailatul Qadar itu pernah terjadi pada 20 malam ke-27, seperti pendapatnya Abdullah bin Abbas atau juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma atau yang lainnya radhiyallahu anhu. Wa hikmatu ikhfaiha liyajtahida almuslimuna fil ibadati fi jami'i layali al-'ashr. Dan hikmah tidak jelasnya atau tidak tetap ketentuannya malam tersebut agar orang-orang Islam betul-betul bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di seluruh malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak hanya 23 saja, 27 saja, 29 saja. Tapi dia betul-betul meluangkan waktunya di malam 10 hari tersebut, dia hidupkan malam-malamnya. Kama ukhfiyat sa'atul ijabah min yaumil jum'ah. Sebagaimana halnya Allah subhanahu wa ta'ala menyamarkan waktu diijabahnya di hari Jum'at. Itu hikmahnya agar seorang muslim betul-betul menggunakan kesempatannya untuk menghidupkan atau melakukan amalan-amalan ibadah, berdoa, bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepanjang hari Jumat. Karena tidak diketahui secara pasti kapan waktu ijabahnya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yustahabbu lil muslim an yukthira fiha min ad-du'a, juga dianjurkan untuk seorang muslim agar memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar. Li'anna ad-du'a'a fiha mustajabun, karena doa ketika itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yad'u bima warada 'an Aisyah radhiyallahu 'anha qalat, ya Rasulullah innahu wa in wafaqtuha fabima ad'u. Qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dan juga dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang warid, yang datang periwayatannya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, jika aku ditakdirkan untuk mendapatkan malam tersebut, fabima ad'u, dengan doa apa aku harus berdoa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari doanya, quli, berdoalah engkau dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau adalah zat yang mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Faya ayuhal muslimuna ijtahidu fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Maka hendaklah, kata Syekh, wahai kaum muslimin, kalian bersungguh-sungguh pada malam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bis salati wa du'ai wal istighfari, menyibukkan diri dengan salat, dengan berdoa, dengan istighfar. Wal a'malis salihah, dan amalan-amalan salih yang lainnya. Fa innaha fursatul umur, karena sesungguhnya ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup. Wal furusu la tadum, dan kesempatan-kesempatan ini tidak akan lama. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنها خير من ألف شهر. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwasannya satu malam ini lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Wa alfu syahr, dan 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun lebih. Wa hiya umrun tawilun, 80 tahun ini adalah umur yang sangat panjang, kata Syekh. Lau qadahul insan kullahu fi ta'atillah, kalau seandainya 80 tahun itu betul-betul digunakan untuk melaksanakan ketaatan. Ya, sementara kadang-kadang seseorang ada bosannya, ya, ada capeknya, sekalipun itu tidak pantas sebetulnya kita merasa capek dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tahun-tahun yang banyak ini kalah keutamanya dengan satu malam yang ada pada bulan Ramadan. Lailatun wahidatun wa hiya lailatul qadr khairun minhu. Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik dari 80 tahun sekian tadi. Wa hadza fadlun 'adzim, dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk hamba-Nya. Wa hadhihi al-lailatu fi Ramadan qad'an wa fil 'ashr al-akhir minhu akad. Dan malam ini sudah tentu ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada malam bulan-bulan yang lainnya, dan pada 10 hari terakhirnya ini lebih kuat keadaannya. Wa idza jahada al-muslimu fi kulli layali ramadan faqad sadafa lailatul qadr qat'an. Jadi apabila seorang muslim dia bersungguh-sungguh di setiap malam-malamnya, artinya tidak hanya pada malam ganjil-ganjil atau pada malam genap-genapnya saja, seluruh malam 10 hari tersebut dia betul-betul gunakan untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad sadafa lailatul qadri qat'an, pasti ya, secara pasti dia sudah akan mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar. Wa rujiya lahul husul ala khairiha, dan diharapkan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan pada malam tersebut. Fa ayyu fadlin a'zam min hadzal fadli liman waffaqahu Allah, maka keutamaan yang mana lagi yang lebih besar dibanding dengan keutamaan ini bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahrisu rahimakumullah ala talabi hadhihi al-lailah, maka hendaklah kalian rahimakumullah bersungguh-sungguh bersemangat dalam mencari dan mengharapkan untuk mendapatkan malam ini. Wajtahidu bil a'malis salihah litafuzu bi thawabiha, dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan yang saleh yang bermanfaat untuk akhirat. Litafuzu bisawabiha, agar kita betul-betul dapat memperoleh pahalanya. Fa innal mahruma man hurima thawab, karena sesungguhnya yang miskin adalah mereka yang terhalang dari mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa man tamurru alaihi mawasimul maghfirah wa yabqa muhammalan bidhunubihi bisababi ghaflatihi wa i'radihi wa adami mubalatihi fa innahu mahrum. Dan siapa saja yang musim-musim ampunan itu lewat di hadapannya, namun dia tetap dengan dosa-dosa yang dia lakukan disebabkan lalainya dia, disebabkan dia berpaling dari nasihat-nasihat, disebabkan dia tidak punya perhatian sedikit pun, sementara hari-hari yang penuh dengan maghfirah itu lewat di hadapannya, sungguh dia adalah orang yang miskin, tidak mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Ayyuhal 'asi, wahai orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat, tub ila rabbika, hendaklah kalian bertobat kepada Allah Rabbmu. Was'alhu al-maghfirata, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Faqad fataha laka bab at-taubah, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membukakan untukmu pintu taubat. Wa da'aka ilaiha, menyeru kamu untuk kembali, untuk masuk kepada pintu taubat tersebut. Wa ja'ala laka mawasima lil khair, juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan musim-musim untukmu musim-musim kebaikan. Tudha'afu fiha al hasanat, di mana kebaikan-kebaikan pada musim-musim tersebut Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Wa tumha fiha sayyi'at, juga di mana pada musim-musim itu Allah Subhanahu wa taala hapus segala macam kejelekan-kejelekan. Fakhudh li nafsika bi asbabin najah. Maka hendaklah ambil untuk dirimu sebab-sebab keselamatan. Ikhwani fid din wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala kepada kita kaum muslimin untuk menghadapi malam-malam yang penuh dengan berkah ini. Hendaklah kita menghidupkannya agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan malam tersebut, terkhusus adalah Lailatul Qadar yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada malam-malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, juga khususnya sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan ampunan dan berbagai macam kebaikan kita, apakah kebaikan-kebaikan yang kita perlukan di dunia, terkhusus kebaikan-kebaikan yang kita perlukan di akhirat kelak. Allahu ta'ala ala wa alam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.